kau kan jadi milikku. Sakit perih telah berlalu, akhirnya ku mendapatkan dirimu. Tiga tahun menjalin cinta, berjanji tak akan berpisah.